wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih dalam permasalahan jual beli, dan kita masuk permasalahan yang kelima yang membahas tentang syurutul bay'. Yang pertama telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, at-taradhi, bahwa di antara syarat sahnya transaksi jual beli adalah adanya keridhaan, adanya kerelaan dari kedua belah pihak, apakah penjual ataukah pembeli. Penjual rela dengan barang yang dia jual dengan harga yang telah ditentukan. Pembeli pun demikian, dia rela, senang, ridha membeli barang dari sang penjual dengan kondisi barang dan harga yang telah disepakati bersama. Maka apabila transaksi jual beli didasari dengan keridhaan ini, maka terpenuhilah salah satu dari syarat-syarat sahnya transaksi jual beli. Adapun jika yang pertama ini tidak terpenuhi, misal penjual merasa berat untuk menjual barang dengan harga tersebut, namun karena yang membeli adalah orang dekatnya sehingga dia merasa ihraj, berat hati antara menolak dari temannya dengan harga yang murah ataukah tetap mempertahankan barang tersebut, hingga akhirnya dia menjual barang dengan harga yang tidak dia senangi tanpa keridhaan, gerundel di belakang. Yang seperti ini pada hakikatnya transaksi jual belinya tidak sah. Kita masuk pada syarat yang kedua. Tsanian, syarat yang kedua, qaunul 'aqidi jaizun at-tasarruf bi an yakuna balighan 'aqilan hurran rasyida. Syarat yang ketiga, qaunul 'aqid, kondisi orang yang melakukan transaksi jual beli, baik itu penjual ataupun pembeli. Kalimat al-aqid di sini mencakup dua pihak ini, penjual demikian pula pembeli, orang yang menjual barangnya atau orang yang membeli suatu barang. Kedua mereka atau kedua-duanya ini disebut dengan al-aqid, pelaku transaksi jual beli. Kedua-duanya harus dalam kondisi jaizut tasarruf, boleh, bisa, mampu untuk melakukan transaksi jual beli dan memiliki wewenang untuk menjual barang yang ada pada miliknya atau membelanjakan harta yang ada pada miliknya, yang ada pada dirinya. Misal di sana ada sebuah toko, kita datang ke toko, kita sebagai pembeli datang ke toko tersebut ingin membeli sebuah barang. Ada orang di dalam, kemudian kita tanyakan sebuah barang, berapa ini harganya? Ternyata yang di dalam toko yang kita tanyai tadi, dia bukan pemilik toko. Pemilik tokonya sedang pergi, dia hanya diamanahi untuk menjaga saja. Kalau misal ada yang datang, tolong kabari bahwa saya sedang keluar sebentar. Tidak diberi amanah untuk menjual, tidak diberitahu harga barang-barang yang ada di toko tersebut berapa kalau seandainya dijual, walaupun barang tersebut remeh, murah. Yang kita tanyain tadi, oh saya bukan penjualnya, penjualnya yang punya toko itu sedang ke belakang, tunggu aja sebentar. Enggak, saya buru-buru ini, berapa ini, saya gak tahu harganya, misal si penunggu tadi. Udah ini saya biasanya beli harganya 5.000, sudah saya bayar 7.000 karena saya buru-buru. Tolong nanti ini titipkan ke orangnya. Walaupun mereka saling mengenal, yang membeli tadi kenal dengan yang menjual, yang punya toko. Yang menunggu, yang diamanahi untuk menunggu toko tadi juga kenal dengan keduanya, kenal baik dengan penjual, kenal baik dengan pembeli. Tetapi yang sedang menunggu toko tadi bukan pelaku transaksi, bukan seorang aqid, sehingga dia tidak memiliki hak untuk menjual barang-barang tersebut. Nah, bagaimana transaksi yang seperti ini batil? Tidak boleh, tidak sah transaksi jual beli ya, dan hukumnya batil transaksi tersebut. Harus pembeli tadi mengembalikan barangnya terlebih dahulu, uang itu diserahkan kepada dia, baru lakukan kembali transaksi secara syar'i. Ini sebagai gambaran bahwa masing-masing dari penjual ataupun pembeli, kedua belah pihak adalah orang-orang yang berwenang untuk menjual barangnya atau mengeluarkan uang untuk membeli suatu barang. Ya izunit tasarruf bi an yakuna balighan aqilan hurran rasyida. Bolehnya seorang membelanjakan harta itu, di antara sifat-sifatnya adalah an yakuna balighan, dia baligh. Nah, ini permasalahan yang terjadi di tempat kita. Tidak semua yang melakukan transaksi jual beli khususnya hari Jumat adalah orang-orang yang baligh. Bagaimana ini? Sementara di sini disebutkan bahwa di antara syarat sahnya transaksi jual beli adalah pelaku transaksi tadi baligh, akilan, berakal, sehat akalnya, waras dia, bukan orang yang gila, bukan orang yang menjunun. Hurran, merdeka, bukan seorang budak. Rasyida, rasyid ini tahu mana maslahat, mana madarat atas uang dan barang yang ada padanya. Tayyib, tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bisa jadi penjualnya aba, pembelinya anak-anak. Bisa jadi penjualnya anak-anak, pembelinya aba, anak-anak di sini artinya dunal bulugh, karena di sini disebutkan kalimat baligh. Penjualnya anak-anak, yang membeli aba, kebetulan lewat ingin membelikan untuk anaknya, anaknya di rumah. Sudah berapaan ini gorengan ini atau berapa kue ini? Satunya 1.000. Beli dari anak kecil tadi. 10 tahun, 12 tahun membantu orang tuanya menjual dagangan mereka. Atau masing-masing pelaku transaksi jual beli tadi anak-anak. Yang jual anak-anak, yang beli juga anak-anak. Ikhwan fil din a'azakumullah, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak mumayyiz di bawah bulugh, duna al bulugh, 15 tahun ke bawah lah. Kalau seandainya kita katakan bahwa usia baligh itu genap 15 tahun, sahkah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun atau dunal bulugh? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dan Syafi'iyah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid ke-9 halaman 185 tentang mazahibul ulama, pendapat para ulama terkait dengan transaksi jual beli anak-anak. Disebutkan di sana dua aqwal, dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, annahu la yasihu bai'us sabi hatta yablugh, tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sampai dia baligh 15 tahun ke atas. Kalau seandainya pria atau ihtilam, itu tanda-tanda baligh, atau telah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Kalau wanita ditambah dengan haid, dia telah memasuki masa haid atau al-hamil. Sebahagian ulama menyebutkan al-wiladah, melahirkan. Dia enggak haid tetapi melahirkan. Maka dia sudah balik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebelum al-hamil, sebelum al-wiladah melahirkan, yaitu al-hamil, mengandung, dia tidak haid tetapi dia sudah mengandung. Belum pernah mengalami masa haid tetapi menikah kemudian hamil. Ini juga sudah usia baligh. Nah, kalau sebelum usia baligh, baik pria ataupun wanita, menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, transaksi jual belinya tidak sah. Jadi di tempat kita misal, ada yang saya berpendapat dengan mazhabnya Syafi'i, maka tidak sah melakukan transaksi jual beli. Iya, sebahagian mereka menyatakan di usia tamyiz ashbaha ma yakunul mumayyiz biizni waliyihi. Kalau dia sudah mumayyiz 7 tahun ke atas sampai usia baligh, sah transaksi jual belinya, tetapi harus dengan izin dan pengawasan walinya. Anak kecil duna tamyiz 4 tahun, 5 tahun, bahkan 3 tahun. Yang melakukan transaksi ini bukan uminya, bukan yang menulis catatan tadi, bukan, tetapi si anak kecil ini. Bagaimana ini? Ada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, demikian pula ini riwayat dari Abu Hanifah, demikian pula ini pendapatnya Ishaq bin Rahawai rahimahumullahu jami'an. أنه يصح بيع الصبي المميز بإذن وليه. Bahwasanya diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dari anak kecil, atau anak kecil melakukan transaksi jual beli di usia tamyiz, atau bahkan dunat tamyiz, sebelum dia itu mumayyiz, بإذن وليه, dengan izin, dengan sepengetahuan walinya. Hanya mereka mempersyaratkan bahwa barang-barang yang dilakukan transaksi jual beli padanya adalah barang-barang yang al-asya yasirah, barang-barang yang ringan, murah, sepele. Anak 4 tahun beli jajanan dari temannya yang berusia 5 tahun, 6 tahun. Beli berapa ini? 2.000, 3.000. Ini al-asya yasirah. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwa definisi babit dari barang itu murah ataupun remeh itu kembali kepada uruf masyarakat setempat. Kalau mereka menyatakan masih di bawah 10 ribu itu remeh, maka anak kecil jadi melakukan transaksi jual beli, apakah untuk dia sendiri atau untuk orang tuanya, di bawah 10 ribu ini masih remeh, masih sesuatu yang murah. Disebutkan oleh mereka karaghifi mazalan atau qita'atin min al-halwa, seperti misal roti di masa dahulu, raghif roti, atau qita'atu halwa, manisan, makanan-makanan ringan, jajanan, ini boleh dilakukan transaksi jual beli oleh anak-anak. Dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini, oleh pendapat yang kedua ini, adalah riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an annahu ishtara min sabiyyin 'usfuran fa arsalah. Bahwasanya pernah suatu ketika Abu Darda radhiyallahu an beliau membeli seekor burung 'usfur, burung kecil, min sabiyyin, dari anak kecil. Anak kecil tadi dia nangkap burung atau mungkin dapat burung dijual. Ternyata yang membelinya adalah Abu Darda radhiyallahu an. Dibeli dari anak tadi, fa arsalah. Kemudian burung itu dilepaskan. Setelah dibeli menjadi miliknya Abu Darda, kemudian burung itu diterbangkan, dilepaskan. Asyahid dari kisah ini atau riwayat ini adalah bahwa Abu Darda radhiyallahu an melakukan transaksi jual beli min sabiyin, dari anak kecil, duna tamyiz, padahal belum mumayyiz, dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dalam permasalahan ini, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, baik dia itu mumayyiz ataupun belum mumayyiz, disebutkan oleh para ulama boleh pada pendapat yang kedua yang membolehkan, dengan syarat satu, orang tuanya mengetahui transaksi tadi, anak itu ingin beli ini, ingin beli itu, tahu yang dibeli adalah barang-barang yang murah. Satu. Yang kedua, barang-barang yang dilakukan transaksi jual beli padanya adalah barang-barang yang dikatakan remeh. Kalau anak kecil beli sepeda, berapa harganya? 300 ribu, ini besar, ini enggak boleh. 300 ribu ini sudah merupakan upah orang dewasa berapa kali kerja atau berapa hari, besar, tidak diperbolehkan anak kecil membeli seperti ini. Atau anak kecil beli mainan dia, berapa harga mainannya? 600 ribu. Anak kecil duna tamyiz atau bahkan mumayyiz 7 tahun, 10 tahun, dia sendiri ambil uang di tabungannya, mungkin dia tahu, oh abiku memberikan tabungan untukku di sini tempatnya, senang dia dengan mainannya, diambil, kemudian datang ke tempat penjual mainan, beli, berapa harganya? 600 ribu ini saya punya uang, hitunglah sendiri. Yang seperti ini tidak sah, batil transaksinya. Kenapa? Karena barang yang dilakukan transaksi oleh anak-anak tadi harganya mahal. Terjadi khilaf di antara para ulama, satu pendapat menyatakan tidak boleh, pendapat yang lain menyatakan boleh, beserta dengan azar dari Abu Darda radhiyallahu an. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.